Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi allafa baina qulubil mu'minina fa'asbahu bini'matihi ikhwana wa salatullahi wa salamu ala ar-ra'ufir rahim al-mab'uthi rahmatan lil alamin Habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana alif baina kulubina wahdina ya Rabbana subulas salam ij'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik ومن المتبادلين فيك إنك أنت على كل شيء قدير أخسرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه أرزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد kami cintai ya kami muliakan para perindu-perindu ridho Allah para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini untuk bisa berkumpul di tempat ini. Semoga seperti Allah memudahkan kita berkumpul saat ini, Allah memudahkan kelak untuk berkumpul kembali di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di Masjidil Arba'in Nawawiyah. Tapi sebelumnya ada ingin menyampaikan pesan. Pesan ini adalah juga dari Allah dan juga dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhaykum. Orang beriman itu bersaudara. Itu yang harus kita rasakan. Di antara ahli iman itu bersaudara. Karena kita tahu bahwasanya di antara kita adalah ada ikatan keimanan, saudara seiman. Maka kita punya tuhas fa aslihu baina akhaykum. Jadilah engkau juru damai. Jadilah engkau juru damai di saat ada dua saudara yang berselisih. Dan jangan menjadi penfitnah. La yadkhul jannatan namam qattat. Begitu sebaliknya tidak akan mendapatkan bagian surga orang yang mengadu domba. Nah, ini membahas masalah cinta di antara kita. Ini penting sekali. Zaman-zaman rusak media sosial. Begitu mudahnya orang saling caci maki dan olok mengolok. Kenapa kok neraka diperjuangkan? Kenapa neraka dibela? Apakah kita tidak bisa menahan mulut kita untuk tidak mencaci? Apakah tidak bisa menahan tangan kita untuk tidak mengetik kalimat yang menjadi sebab permusuhan? Komentar-komentar yang kadang tanpa disadari itu menyebabkan permusuhan. Baik komentar di Facebook, komentar di YouTube, dan seterusnya. Kita lupa bahwasanya kita ini bersaudara. Kita dihadapkan problem, permasalahan setiap saat. Ada yang sifatnya setiap hari, ada setiapnya setiap minggu, ada yang 5 tahunan. Itu adalah problem sebetulnya. Urusan hati, problem 5 tahunan, pemilihan bupati, pemilihan gubernur, sampai pemilihan presiden. Setan senang sekali di saat hari-hari seperti itu. Karena setan tahu di balik itu semua akan terjadi permusuhan. Jika harus berbeda pandangan, ijtihad di dalam memilih, jangan sampai permusuhan. Jangan sampai caci maki dan olok mengolok. Kalau terjadi perbedaan, jangan sampai kita menjadi permusuhan. Ini yang harus kita tanamkan. Ada dua calon presiden. Kalau nenek kita meninggal, siapa yang datang? Saudara kita sama tetangga kita, kan gitu. Pak Presiden datang enggak? Pak Prabowo datang? Pak Jokowi datang? Kenapa kok gara-gara Pak Jokowi sama Pak Prabowo kita sama tetangga enggak tegur sapa? Ayo. Kalau saudara kita sakit siapa? Kalau kita sakit siapa yang datang pertama kepada kita? Kenapa gara-gara Pak Prabowo sama Pak Jokowi lalu kita lalu bermusuhan? Kalau memang harus terjadi perbedaan pilihan, tolong sadar kita ini ahli iman. Bangun cinta. Banyak, kita ada banyak YouTube dan saya paling sedih kalau lihat komentar tuh. Kadang menyanjung kita tapi ujung-ujungnya yang mencaci. Saya tidak bangga kalau ada orang menyanjung saya tapi dia mencaci orang lain, saya tidak bangga. Kalau ada orang menyanjung di Facebook komentar, Masya Allah Buya gini-gini, jangan seperti ini, saya tidak senang. Kenapa harus ditambahi caci maki? Kita sudah terbiasa dengan caci maki dan olok mengolok. Itulah bolanya setan, tendang sana tendang sini. Setan senang dengan caci maki, olok mengolok, bermusuhan. Dan jadilah juru damai. Yakin, kalau anda menjadi juru damainya umat Nabi Muhammad, maka ketahuilah Allah akan berikan kedamaian di dalam diri anda dan keluarga anda. Tapi sebaliknya pun fitnah tidak akan selamat, tidak di akhirat saja, akan sengsara di dunia, akan dihancurkan. Akan diberi sebab perselisihan, permusuhan. Silakan kalau mau dihancurkan Allah di dunia. Komentar seenaknya. Biarpun anda tidak suka, enggak perlu anda komentar, sudahlah. Doain semoga Allah berikan hidayah, selesai. Kita sedih. Semuanya kayak malaikat, semuanya enggak punya dosa. Habis sana, habis sini. Saya tidak mengatakan kubu ini, kubu itu. Hampir ini penyakit semuanya. Bisa jadi adalah kasus rombongannya Ibnu Sauda. Bisa jadi rombongan satu kelompok pada zaman Sayyidati Aisyah dengan Imam Ali. Oh, cuma ini tidak menyamakan dia seperti Siti Aisyah anda ini. Bukan, kita tidak menyamakan. Ini sahabat mulia ini. Maksudnya, ada orang yang kerjaannya main mengadu domba. Ini kisahnya Siti Aisyah, Sayyidina Ali. Di saat Sayyidina Ali didatangi oleh Siti Aisyah dengan pasukan yang banyak, Sayyidina Ali ini menyuruh satu orang. Tanyakan kepada Siti Aisyah, mau apa ke sini? Utusannya Imam Ali datang. Al-Qaqa'. Kemudian utusannya Siti Aisyah bertemu. Lalu saling bertanya. Ternyata jawaban Siti Aisyah apa? Kami datang bukan untuk perang, tapi kami datang untuk ayo bersama-sama mencari pembunuhnya Uthman bin Affan. Setelah mendengar jawaban seperti itu, pasukannya Imam Ali, karena Imam Ali waktu itu adalah yang berkuasa atau sebagai seorang pemimpin, menyiapkan pasukan bukan ingin memerangi Siti Aisyah, yang menjaga negara dong, kok ada pasukan yang berbondong-bondong kok. Ada pasukan yang berbondong-bondong, ya si Imam Ali mempersiapkan, jangan-jangan mau merangi, mau merusak negara ini. Ternyata setelah ditanya, oh tidak. Maka setelah itu, malam itu mereka tidur dengan senyenyak-nyenyaknya tidur. Pasukan tidur di mana saja merasa aman, aman. Karena apa? Ternyata pasukannya Siti Aisyah datang bukan untuk berperang. Tapi iblis dan bagundal-bagundalnya tidak mau diam. Ada sekelompok pasukan dan ini adalah kelompok pasukan yang jahat, pengadu domba. Ternyata mereka bawa pasukan beberapa ribu pasukan dibagi dua, suruh menyerang pasukannya Siti Aisyah, suruh menyerang pasukannya Sayyidina Imam Ali. Kegelapan malam, tidak ada yang tahu, orang pada tidur. Apa yang ada di hati pasukan Siti Aisyah? Apa yang ada di hati pasukan Sayyidina Ali? Yang ada di hati pasukan Siti Aisyah adalah pasukannya Imam Ali menyerang. yang ada di hati pasukannya Imam Ali, pasukannya Siti Aisyah menyerang. Mereka bangkit dan berperang. Terjadilah peperangan dahsyat, perang Jamal. Ribuan umat Islam terbunuh. Gara-gara apa? Penjahat pengadu domba. Mereka ahli surga semuanya. Karena ini ada orang ketiga yang main. Ini umat Islam di Indonesia ubek-ubek. Perang sana, berantem sini, berantem. Caci maka, caci maki sana, caci maki sini, caci maki situ. Masya Allah. Ada ini orang main ini. Mereka senang kalau sudah rancuh. Ada yang main di situ. Kasih pikir ribut-ribut, ada yang main. Ada yang memanfaatkan. Maka jangan terpedaya dengan pengadu domba. Sehingga ada kelompok di sini mengamusui ini mencaci bikini, ajib. Yang suka ngadu jangkrik itu senang nih, berantem nih, mat Islam kayak jangkrik. Bermusuhan, caci maki, olok-olokan, na'udzubillah. Semua atas nama kemuliaan, asal. Ayo kita menjadi juru damai. Jujur, pernahkah Anda mendoakan mereka? Dengan hati Anda? Atau laki-laki Anda masih memihak kepada kelompok yang bersama Anda? Lalu tidak sadar yang di seberang itu adalah juga umat Nabi Muhammad? Atau hanya dengan amarah Anda, wah salah kau memilih yang enggak benar, neraka kau, atau begitu? Anggap saja pilihan saudaramu itu adalah salah. Apakah salah kalau kita mendoakan, ya Allah, ampuni dia, beri bimbingan kepada dia, tanpa harus caci maki? Kalau kita harus menjelaskan kepada dia, jelaskan dengan kelembutan dan keindahan. Capek dengan caci maki dan olok-olokan. Baik, itu saja mukaddimah singkat. Kalaupun harus berbeda Anda dengan tetangga, tetap kirimi lontong sama nasi jamblang. Jangan sampai ada marah, kirimi buah dan sebagainya. Bahkan harus lebih sering kalau Anda membuat pendekatan kepada orang yang berbeda pendapat dengan Anda. Kalau Anda tahu, dia tidak sama pilihannya dengan saya. Kalau perlu setiap hari saya belikan apel 1 kilo. Masya Allah. Supaya apa? Tidak menjadi kebencian di hati Anda. Kita perlu ini. Sudah cukup kisah iblis mengadu antara dua anak Adam, Qabil dan Habil. Dikasih kedengkian di Qabil, lalu membunuh. Sampai terjadi hasud wala tahasadu, sampai nama wala tahasadu wala tabaqadu, kata Sayyidina Rasul. Jangan kau saling mendengki, dan juga jangan wala tabaqadu, jangan engkau saling menanamkan kebencian di antara mereka sampai mereka bermusuhan. Tabaghadu, membuat mereka bermusuhan, menfitnah. Kita itu tidak ngomong apa-apa itu dipotong jelek, jadi orang perang. Saya punya ceramah panjang dipotong 2 menit, orang komentar kacau. Wah, memang ada penjahat begitu tuh. Sampai berharap semoga dunia, saudara kita, ya Allah, kalau seandainya internet hari ini kau hapuskan, ajib sudah, aman nih. Hapus, tidak ada semuanya, data hilang semua. Serem ini, mengerikan. Allah, bermusuhan. Selesai sampai di sini. Anda jangan nuruti hawa nafsu. Capek, ujung-ujungnya neraka dan tidak indah di dunia. Kita perlu bangun cinta di antara kita. Wong sudah hati-hati saja kadang salah, apalagi tidak hati-hati kok. Mau ngomong benar saja kadang dianggap salah sama orang, kan begitu bisa jadi. Bagaimana kalau kita sengaja mengomong yang membuat orang bermusuhan? Ayo. Kadang-kadang saya punya kalimat 30 menit, dipotong 2 menit yang cocok diadu sama ini, berantem. Waduh, enggak tahu tempatnya yang adu domba itu di mana tuh. Jahanam pojok mana kira-kira itu. Astaghfirullah, innalillah. Semoga Allah mengampuni juga, doain aja, jangan boleh masuknya. Memberikan hidayah pada semuanya. Baik, langsung kita kepada kitab itu, kitab Arba'in Nawawiyah. Kita langsung hadis berapa? Arba'in sini ya. Sini apa? Pakai Arba'in? Pakai kitab apa? Hah? Di sini apa? Hah? Sulam Taufiq Arba'in Nawawi? Bente. Sulam itu Bandung. Ini tulisannya Bandung. Nah, ini ada anak buahnya tidak bisa baca bahasa Indonesia ini. Wah, bahaya ini. Yang mana ini? Hah? Hari ini apa? Di sini apa? Buya menjanjikan apa di sini? hadiah. Tidak ada yang jawab pelajarannya. Tak bawain nasi jamblang bener nanti kalau gini caranya. Insyaallah. Hah? Apa? Ini kok ada kemarin kitab hadis Arba'in Nawawi hadis ke-1. Berarti sudah innamal a'malu binniyat. Sudah. Oh, ini berarti hadis beneran berarti. Baik, kita lanjutkan sekarang hadis yang kedua dari kitab Arba'in Nawawiyah. Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab Arba'in, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Hadis ini, hadis yang kedua adalah Bayanul Islami wal Imani wal Ihsan. Imam Nawawi membuat judul keterangan tentang apa itu Islam, iman dan ihsan. Wan Umar radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Qala, beliau berkata. Qala. Sayyidina Umar bercerita, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah." Tatkala aku duduk-duduk dengan Nabi Muhammad, Allah indahnya duduk dengan Nabi. Duduk dengan pengadu domba kan capek. Duduk sama internet yang bikin panas. Duduk dengan Rasulullah, Allah indahnya ya Sayyidina Umar, enak sekali hidup. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah, bayangkan duduk di saat kami duduk dengan Rasulillah. Ittala 'alaina rajulun, tiba-tiba muncul seorang laki-laki. Syadidu bayadith thiyabi. Syadidu bayadith thiyabi. Bajunya putih sekali bersih. Enggak ada lecaknya kayak baru setrika. Enggak ada debunya, bersih banget bajunya. Syadidu sawadi sya'ri, rambutnya hitam pekat, hitam bersih. Enggak ada acak-acakannya. Kalau habis naik kuda kan acak-acakan. Habis ini jauh acak-acakan. Enggak ini. Kayak orang baru keluar dari kamar, baru bersih-bersih, baru sisiran, pakai baju keluar dari kamar. Wala ya'rifuhu minna ahadun, tapi enggak ada yang kenal dia ini. Aneh. Kayaknya orang baru dari tetangga kita, cuman kok kita enggak kenal kan aneh. Kalau tetangga kita mesti tahu nih. Maksudnya bajunya aja bersih, rambutnya sisirannya kayak belum berubah. Tapi kok enggak kenal? Kalau enggak kenal mesti orang jauh, rambutnya acak-acakan, seharusnya begitu. Hatta jalasa ila nabi, sampai duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatahi ila rukbatahi, kemudian ditempelkan lututnya orang tersebut kepada lututnya Rasulullah. Satu gambaran tentang keakraban. Kayaknya Nabi sudah kenal banget nih orang. Dan kayaknya orang ini dekat banget kalau ngomong, Masya Allah. Kalau ngomong orang akrab dekat, lutut-lutut. Wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidaihi. Tidak hanya segera lutut yang didekatkan, waktu ngomong kepada Nabi itu begini, sampai nyentuh pahanya Rasul. Ya, siapakah dia itu? Waqala, dan bertanya, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, akhbirni anil islami, beritahu aku tentang apa itu Islam. Faqala, kemudian Nabi menjawab, faqala Rasulullah, al-islamu, Islam itu ada 5 pilarnya. Yang pertama, antashhada, engkau bersaksi. Bersaksi itu adalah kau ucapkan dengan lisanmu dibarengi dengan keyakinan dari dalam hatimu. Antashhada, kau bersaksi, alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sampai di sini saja saya potong karena hadisnya panjang. Ini ceritanya, ini adalah orang sampai cerita hadis ini, kemudian orang tersebut setelah tanya Nabi itu, setelah dijawab mesti sodakta, benar kau, benar Muhammad. Sahabat Nabi tambah bingung, wong tanya Nabi, dijawab oleh Nabi kok bilang betul. Cuman heran, ini kok aneh benar, tanya di saat Nabi ngomong benar. Akhirnya setelah itu pergi orang itu. Lalu Nabi bertanya di akhir hadisnya, kamu tahu siapakah dia? Enggak ya Rasulullah, engkau yang lebih tahu. Dijawab oleh Nabi Muhammad, itu adalah malaikat Jibril menjelma datang ke sini ingin mengajarimu tentang urusan agamamu. Maka di sini bisa diambil faedah. Kalau kita ngajari orang lain, bisa saja dalam bentuk seolah-olah kita bertanya. Pura-pura bertanya itu boleh, asalkan bukan untuk ngetes guru. Misalnya ibu sudah tahu permasalahan, cuman ini masalah ini penting, lalu pura-pura bertanya. Agar yang lain tahu. Nah ini contohnya malaikat. Malaikat Jibril sudah tahu, tapi pura-pura tanya. Malaikat Jibril masa enggak tahu rukun Islam? Hah? Artinya bisa jadi, dan ini tetap ketawaduan. Misalnya ada seorang ustadz yang sangat mengerti tentang permasalahannya. Cuman kami kan tidak tahu permasalahannya apa yang ada di Subang, kan begitu. Tiba-tiba pura-pura bertanya. Ingat, pura-pura bertanya itu sah kalau memang untuk mengajari orang lain. Tapi kalau untuk ngetes, terputus cahaya ilmu. Ada kan murid ngetesan? Kalau ngetesan tidak diketes. Ngetes itu, kalau bahasa Jawa itu ketes itu. Kalau ngetes. Nggak akan berkah. Tapi kalau bertanya seperti malaikat Jibril, ini faedah. Boleh saja bertanya. Makanya kadang-kadang kita buka pertanyaan, kadang-kadang yang bertanya itu orang pintar, orang ngerti. Cuman dia itu ingin menyampaikan permasalahan di masyarakatnya, cuman dia tidak punya lesan yang bakal nyampe, sehingga pura-pura bertanya. Yang pertama faedah bertanya itu. Yang kedua adalah yang bisa diambil dari faedah ini, malaikat Jibril ini bersih. Kalau ngadep kepada seorang guru itu hendaknya ya, jangan sampai gurunya harus pakai nutup serban di hidungnya begini. Sudah mandi belum? Enggak enak kan gitu ya. Bersih, rapi. Kemudian juga adab kedekatan seperti itu. Kedekatan ngobrol kalau orang dekat. Enggak ada masalah, bukan adab. Baik. Kemudian apa yang ditanyakan tentang Islam? Di sini ada bahas tentang Islam, ihsan dan iman. Islam, iman dan ihsan. Rukun agama. Ada tiga. Islam, iman, ihsan. Rukun Islam ada lima. Rukun Islam ada lima. Apa itu? Antasyhad, bersyahadat. Baik, kita bahas masalah syahadat saja. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. La muqaddimah syahadat ini kita akan berbicara tentang satu ilmu, satu hal yang sangat penting. Masalah hukum bersyahadat. Siapakah orang yang wajib mengucapkan kalimat syahadat? Yang wajib mengucapkan kalimat syahadat adalah dua orang. Orang kafir asli pengin masuk Islam. Yang kedua, orang murtad ingin kembali kepada Islam. Selebihnya enggak wajib kita bersyahadat kecuali syahadat salat. At-tahiyatul mubarakatu salatu thayyibatillah. Selebihnya enggak ada, makanya sangat tidak dibenarkan kalau tiba-tiba, oh kamu belum benar syahadatmu, yuk syahadat lagi yuk. Jika ada seorang lahir dari perut ibu yang muslimah, atau bapak muslim, maka ketahuilah anak tersebut langsung Islam. Langsung dia Islam. Biarpun ibaratnya tidak bersyahadat. Kemudian, nah, syahadat itu ternyata adalah syahadatnya orang kafir itu harus didahului oleh pembahasan. Jadi jangan langsung bicara syahadat. Maka pembahasannya akan kita hadirkan sekelumit. Tolong dihafal juga. Bab mukallaf. Siapakah orang mukallaf? Siapakah orang yang sudah punya beban kewajiban? Wajib sholat, wajib puasa. Siapakah dia? Orang mukallaf. Kemarin kita dianu kena tawon, takut ada tawon lagi, enggak ada tawon. Enggak ada tawon di sini ya. Kemarin dia ada tawon senang sama saya, disengat saya tawon. Bismillah. Nah, yang pertama adalah syarat orang disebut mukallaf baru berkewajiban. Yang pertama adalah berakal. Hafal nih, ini harus hafal. Kalau belajar enggak hafal rugi. Anda bisa ngafal duit 2.000, 5.000, 3.000, masa ngafal 1, 2, 3, 4 enggak bisa, 5 tok. Yang dinamakan orang mukallaf memenuhi syarat 4 berikut ini. Yang pertama adalah berakal. Maka orang yang gila, terlahir gila, kau sampai mati gila, apapun yang dikerjakan tidak akan menjadi sebab masuk neraka. Mau gila? Ya, mau. Jangan ada yang mau. Jadi orang enggak sholat enggak wajib, puasa juga enggak wajib menutup aurat. Namanya gila. Enggak punya kewajiban dia. Maka orang gila enggak bisa menjadi mukallaf, tidak akan punya beban kewajiban. Jika ada orang terlahir dalam keadaan gila sampai mati, tempatnya surga. Ditambah surga, masih mau? Enggak mau. Kita pengen jadi orang berakal masuk surga gitu kan? Baik, betul. Orang gila. Selesai. Orang yang makanya kalau ada orang tidak sholat, jangan-jangan ini enggak gitulah. Enggak mau puasa Ramadan, jangan-jangan. Baik. Jangan-jangan. Baik, yang pertama adalah berakal. Yang kedua adalah balig. Balig itu dewasa. Tapi ada catatannya, kapan seseorang itu disebut balig? Dewasa. Kalau belum balig tidak punya kewajiban. Anak-anak kecil tidak punya kewajiban. Tapi ilmu itu harus ada sempurna ya, hati-hati kalau sepotong-sepotong berbahaya nanti. Nah, seorang anak baru disebut dia balig, baru disebut orang punya kewajiban adalah jika satu, kalau anak laki-laki, tanda balignya adalah jika anak laki-laki tersebut sudah keluar mani di usia 9 tahun minimal. 9 tahun kok keluar mani baru disebut balig. Kalau di usia 9 tahun tidak keluar mani, ditunggu. 10, belum balik, 11 belum, 13 baru keluar mani, saat itu 13 baliknya, atau tidak keluar, maka ditunggu sampai usia 15, kalau sudah 15 genap, keluar mani atau tidak keluar mani, dia disebut balik, balik dengan umur. Jadi syarat apa tanda baliknya bagi seorang laki-laki ada dua, usia 9 keluar mani, atau 15 tahun tanpa keluar mani. Kalau wanita, sama, cuma ditambah 1 jadi 3, keluar mani di usia 9 tahun, haid, usianya 9 tahun tentunya. Kalau tidak haid, tidak keluar mani, ditunggu. Bisa 11, 12. Kalau ternyata tidak, 15. Maka yang umurnya 15 tahun ke atas, pasti balig dia. Biarpun tidak keluar mani dan tidak keluar darah haid. Ada seorang wanita yang tidak pernah keluar air mani dan tidak pernah keluar darah haid, ada. Kalau sudah usia 15 genap hijriah, maka dia sudah balig. Selagi belum balig, dia tidak punya dosa. Tidak punya dosa. Kalau mati masuk surga, biarpun, sengaja saya tekankan, anaknya orang kafir. Ayo. Orang kafir punya anak umur 6 tahun meninggal dunia, bapaknya di neraka. Anaknya di surga. Harus paham ini, man. Biarpun anaknya orang kafir. Apalagi anaknya orang beriman. Anak kecil tidak punya dosa. Dan dia tidak punya beban kewajiban. Dan tidak ada dosa. Tapi ingat, bukan berarti di saat dia tidak punya kewajiban, lalu kita biarkan begitu saja. Enggak dong, harus ada pendidikan di sini. Memang anak kita tidak wajib sholat selagi dia belum balig. Tidak wajib puasa selagi belum balig. Tapi wajib. Wajib bagi orang tua atau yang ngurusi anak-anak, bukan wajib bagi anak, wajib bagi orang tua untuk ngajari yang wajib dan ngajari menjauhi yang haram. Nah ini, mulai kapan? Mulai usia tamyiz. Judul baru lagi, tamyiz itu apa sih ilmu? Kapan seorang anak disebut tamyiz? Tamyiz itu mulai sehat akalnya, sudah benar akalnya. Tamyiz syaratnya dua, cabang ilmu lagi. Umur 7 tahun hijriah, yang pertama. Yang kedua, sudah bisa membedakan antara kiri dan kanan, bisa cebok sendiri, bisa membedakan antara api dengan roti. Maksudnya sudah akil. Umurnya 7 tahun. Makanya kalau sudah anak 7 tahun, memang karena dia belum balig, memang dia belum punya kewajiban untuk sholat dan yang lainnya. Tapi wajib bagi orang tua untuk ngajari sholat. Nabi yang merintahkan muru awlatakum bis sholati wahum abna'u sab'in, ajari anakmu untuk melakukan sholat waktu mereka umur 7 tahun. Kalau bapaknya tidak ngajari, dosa. Wajib umur 7 tahun sudah mulai diajari sholat. Ya biarpun sholatnya kadang miring sana, miring sini. Nama anak kecil. Termasuk diajari puasa. Tapi jangan dipaksa urusan puasa. Sahur banguni agar sahur bersama Anda. Satunya jam 8 lapar lagi. Ya sahur yang kedua sayang. Tapi dilatih untuk berpuasa. Di saat nanti sudah masuk umurnya, sudah siap. Tidak boleh dipaksa anak kecil untuk puasa full. Dihimbau oke, okay. Belajar puasa beduk deh, puasa jam 12. Wah waktu puasa, puasa beneran, gak minum, gak ini, wah Masya Allah. Dilatih untuk mempersiapkan jika dia masuk usia balig. Termasuk menutup aurat diajari di saat usia 7 tahun. Usia 7 tahun sudah wajib kita ajari mengenakan menutup aurat laki atau perempuan. Biarpun kadang-kadang masih dibuka, namanya anak kecil. Tapi sudah kita tanamkan kerinduan untuk menutup aurat. Seperti itu. Kadang-kadang ini salah faham. Ini saya cerita, saya ulang-ulang cerita ini. Ada satu ustaz, semoga Allah mengampuni dan memberikan kebaikan. Datang kepada kami ada seorang ustaz. Ya kenal-kenal, gak kenal sebetulnya. Bawa anak perempuan, usianya 10 tahun. Cuman dia tidak masuk, aja di mobil lewat begitu. Pakai rok, pakai baju-baju kayak anak kecil memang. Dianggap anak kecil, 10 tahun anak kecil. Oke, saya tanya, Ustaz, umur berapa ini putrinya, Ustaz? Rupanya dia pernah belajar juga, karena memang Ustaz jawabnya bahasa fikih. Buya itu belum balig kok. Oh, kayaknya ngerti kalau saya bakal negur kok belum pakai menutup aurat, kenapa? Dia belum balig kok. Aduh, salah. Jawabannya lebih salah. Memang kalau belum balig gak boleh diajari, tapi gimana? Ya kadang-kadang orang salah paham, mentang-mentang belum balig, gara-gara ilmu tadi, gara-gara belum balig dibebaskan, gak usah menutup aurat, gak usah sholat, salah, enggak. Harus diajari, ajari melaksanakan kewajiban, ajari menjauhi keharaman. Hanya orang tua gila saja yang mengatakan begini, nak, kamu kan belum balig, jadi kamu gak dosa nak, bolehlah kamu mabuk, nyuri, zina juga boleh nak, begitu? Ya gak ada. Orang tua gila aja itu. Makanya pendidikan di usia berapa? 7 tahun diajari sholat, segala kewajiban kita ajari. Cuman kalau tiba-tiba melanggar sholatnya macam baik, enggak selesai. Tapi wajib kita ajari, selesai. Syarat mukallaf, orang akan disebut sebagai mukallaf, syarat yang kedua adalah balig, dewasa. Yang ketiga adalah selamat pendengarannya, atau pakai atau ya, bukan dan, bahasa fikih itu harus cermat. Selamat pendengarannya atau penglihatannya. Jadi kalau ada seorang terlahir dalam keadaan tuli tapi asalkan bisa melihat, maka dia bisa difahamkan ini tidak boleh, itu boleh, maka bisa menjadi mukallaf asalkan masih bisa melihat. Atau dia tidak melihat tapi bisa mendengar, oh bisa jadi orang alim. Imam Haddad buta, alim. Maka harus. Tapi kalau ada orang terlahir dalam keadaan tuli dan buta sampai tua dan mati, gak ada dosa, surga dia apapun yang dilakukan. Selesai. Yang keempat adalah sampai kepadanya seruan dakwah Islam. Pernah dengar ustaz dakwah kepadanya, pernah dengar tentang Islam melalui apa saja, penting berita tentang Islam, Islam di bawah Nabi Muhammad, gini-gini. Maka jika ada orang hidup di tengah hutan belantara, tidak pernah berinteraksi, tidak pernah berhubungan dengan orang di luar hutan, ada misalnya 500 orang di tengah hutan mana itu yang pesawat jatuh hilang itu, Ada 500 komunitas nyembah berhala, nyembah matahari dan sebagainya. Selagi dia memang tidak pernah mendengarkan seruan dakwah Islam, maka ketahuilah, wa ma kunna mu'adzibina, Allah tidak akan seksa mereka. Biarpun nyembah berhala. Karena apa? Memang belum ada pesan ustaz yang nyampe ke telinganya. Inilah pengukuh yang sesungguhnya bahwasanya ayah ibunda Nabi adalah tidak di neraka. Karena ayah ibunda Nabi sebelum Muhammad diutus, wafat sebelum Nabi Muhammad diutus. Baik, setelah seseorang itu mempunyai 4 syarat ini, kalau Anda jelas, Anda seorang muslim, maka kalau Anda memenuhi syarat ini, berakal, sudah usia baligh, bisa dengar, bisa melihat, kemudian apa? Sudah Islam lagi, maka Anda wajib sholat, wajib puasa, dan seterusnya. Kalau salah satu ini enggak ada, Anda enggak punya kewajiban. Tidak disebut sebagai mukallaf. Maka orang mukallaf memenuhi 4 syarat ini. Lah kalau orang kafir memenuhi 4 syarat ini, nah ini pembahasan kita syahadat. Kalau orang kafir memenuhi 4 syarat ini, dia adalah seorang kafir yang sudah dewasa, baligh. Dia juga tidak gila. Bisa melihat, bisa mendengar. Lalu dengar berita tentang Islam, maka dia wajib mengambil asyhadah. Wajib bersyahadat, wajib ngambil Islam. Kalau tidak mau ngambil Islam, baru dia dikatakan di neraka selama-lamanya. Nah, orang kafir seperti itu yang di neraka selama-lamanya. Tapi ada orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak di neraka. Siapa itu? Tadi, yang tidak pernah dengar berita Islam. Kalau dia mendengar itu, maka dia wajib bersyahadat. Nah, wajib berasyhadu an la ilallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, syahadat itu adalah diucapkan dengan lesan. Tapi di samping diucapkan dengan lesan, wajib diyakini dengan hati. Beberapa waktu yang lalu, ada satu orang datang dan ingin bersyahadat karena ingin menikah. Akhirnya kami tanya, semoga mendengar suara ini karena beliau mau belajar. Mau belajar katanya. Akhirnya kami tanya, kamu bersyahadat? Sebelumnya saya mau tanya, apakah sampai hari ini, saat ini, detik ini, kamu masih punya keyakinan kalau Yesus itu Tuhan? Remedia mengatakan, masih. Baik. Kalau belum, kamu belum boleh bersyahadat. Jadi Anda harus cermat. Diajari dulu sampai dia tidak berkeyakinan kalau Yesus itu Tuhan. Biarpun 1000 kali syahadat enggak akan dianggap. Kecuali dia berkata, saya tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Oh, lah, masuk. Boleh bersyahadat. Makanya, wahai para pembimbing, jika ada orang yang mau bersyahadat, itu harus ditanya tentang latar belakang agamanya apa dulu. Dia menuhankan apa selama ini? Dan tanyakan apakah masih ada keyakinan tentang Tuhan itu? Kalau masih ya syahadatnya hanya syahadat di lesan, apalagi tidak ngerti artinya, kan itu bahasa Arab. Dipikir itu hanya syarat kalau mau nikah. Di syarat mau nikah, kalau nikah harus mengucapkan insya Allah boleh nikah. Setelah itu ya enggak kenal Islam. Tapi di saat ada orang sudah berkeyakinan tentang Allah Tuhan yang Maha Tunggal, latar belakang agamanya apapun, jangan ditunda, enggak usah nunggu ke KUA. Saat ini kau ucapkan syahadat, barangkali setelah itu mati dia. Makanya enggak usah pakai saksi saibanya. Anda lewat telepon ada orang, gimana ya, ya gimana saya mau masuk Islam nih, saya langsung syahadat, cepat sekarang. Asyhadu an la ilaha, karena sudah yakin bahasanya Tuhannya Allah. Dan Tuhan itu, Tuhan yang selama ini, Tuhan-Tuhan yang dipercayai, itu sudah dihapus oleh dia dengan keyakinannya. Maka sah dia bersyahadat. Maka bunyi asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, bersaksi. Dengan lesannya. Harus mengucapkan dengan lesan. Wajib mengucapkan dengan lesan agar yang lain tahu. Kemudian setelah yang lain tahu, kalau mati bisa dikubur tempatnya kaum muslimin. Coba kalau ada orang yang belum Islam di tetangga kita, biarpun dia sudah masuk meyakini. Tapi kalau tidak bersyahadat gimana kita tahu? Kalau mati ya dikubur di tempat mereka. Tapi setelah bersyahadat, maka ketahuilah dia adalah saudara kita. Artinya kita jaga semuanya. Dia adalah saudara dan diampuni dosanya oleh Allah. Dan ingat, al-Islam ya jubbu maqablah. Sejahat apapun dia, sebelum masuk Islam cukup dengan syahadat ternyata dihapus dosa masa lalunya. Al-Islamu ya jubbu maqablah. Islam itu menghapus dosa-dosa yang lalu. Kabar gembira bagi hamba-hamba yang beriman kepada Allah dari asal agama yang lain selain Islam, lalu masuk Islam, maka itulah saat itu anda nol, bersih, tidak punya dosa. Makanya kita kalau dengan orang mu'allaf itu Masya Allah, kita minta, kamu tidak punya dosa, doain saya, ini banyak dosa, saya mulai berapa tahun, mulai balik saya, mata saya kadang lihat haram, kamu tidak punya dosa, habis. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan kemudian jika ada keyakinan yang lain, seperti dulu pada zaman Nabi itu ada sekelompok kaum yang mempercayai Nabi Muhammad sebagai Nabi, tapi hanya Nabinya orang Arab. Dan karena dia bukan orang Arab, maka dia tidak perlu menerima Nabi. Maka syahadatnya dia enggak cukup, wa anna Muhammad Rasulullah enggak cukup. Tapi harus ditambahkan di dalam keyakinannya, asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah linnasi jami'an. Harus ngomong, harus itu meyakini. Bahasanya Nabi Muhammad diutus untuk manusia semuanya. Enggak cukup hanya Nabi Muhammad utusan Allah. Termasuk jika ada agama atau orang yang mengatakan Nabi Muhammad Nabi, kemudian mengatakan selain setelah itu ada Nabi lagi. Ahmadiyah, bukan Ahmadiyah Torekoh. Ahmad Idris bukan. Ahmadiyah pengikut Mirza Hulam Ahmad. Kita punya buku-bukunya. Dan kalau kami baca, kita baca buku-bukunya, ya memang mengukuhkan. Mirza itu mendapatkan wahyu dan sebagainya. Bahkan dalam kalimat muhadharatnya Mirza, begini bunyinya. Man amana bi Musa wa lam yu'min bi Isa wa amana bi Isa wa lam yu'min bi Muhammadin wa amana bi Muhammadin wa lam yu'min bil ma'ud kana fi ta'iratil kufri. Nah, ini kalimat yang sangat jelas dan ini diabadikan dalam bukunya, bisa dibaca di mana-mana. Kalau ada orang beriman kepada Nabi Musa kok belum beriman kepada Nabi Isa, enggak dianggap. Beriman kepada Nabi Isa, belum beriman kepada Nabi Muhammad, belum dianggap. Benar kan? Harus iman. Dan siapapun beriman kepada Nabi Muhammad, kalau belum beriman dengan ma'ud, maksudnya adalah Mirza Hulam Ahmad. Kalau belum beriman kepada Mirza, maka dia masih di dalam wilayah kekafiran. Anda kafir masih. Belum beriman kepada Mirza. Dan juga cerita-cerita dalam kitab tadhkirahnya yang bercampur antara ada tek-tek Arab sama bahasa-bahasa Urdu atau bahasa apa itu. Nah ini, nah kalau bagi orang yang seperti itu punya keyakinan bahasanya Mirza adalah Nabi, maka kalau mau tobat syahadatnya harus begini. Dengan keyakinan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Benar, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tambah dengan keyakinan. Mirza bukan Nabi. Harus ngomong itu. Mirza bukan Nabi. Kalau masih enggak pakai Mirza bukan Nabi, memang selama ini juga mengakui Nabi Muhammad Nabi kok. Waktu mengucapkan asyhadu Allah wa asyhadu Allah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, benar. Sedikit catatan. Maka dua catatannya. Yang pertama, mengherankan jika masih ada orang ragu bahasanya keyakinan Ahmadiyah seperti itu. Pertanyaannya adalah, ayo kita baca bareng-bareng. Yang dibaca buku yang mana itu? Yang pertama itu. Yang kedua catatannya adalah, orang yang masuk Ahmadiyah, dan mungkin mendengar, banyak di antara mereka sudah mendengar radio kami yang dari Kuningan. Banyak di antara mereka adalah orang yang polos, orang tulus yang pengen belajar agama. Karena ustadz kita pada malas masuk pelosok-pelosok. Sehingga di saat ada seorang juru dakwah pakai baju yang sopan, bagus, pakai bismillah, baca Al-Quran, baca ini, terpesona ikut sehingga masuk satu kampung besar itu. Jadi mereka adalah orang-orang awam yang tertipu. Maka jangan dimusuhi, jangan dicaci, yuk kita rangkul kembali. Kalau masalah dialog itu adalah urusan kepada pemimpin agamanya. Kenapa kau katakan seperti ini? Jadi urusan pemimpin agamanya, bagi jelas bahasanya. Jadi yang mengatakan Ahmadiyah itu kafir, apakah kafir? Bukan. Kita tidak mengatakan begitu, tapi mereka sendiri yang mengatakan bahasanya kita belum beriman. Ayo, gitu loh maksudnya. Orang belum beriman kepada Mu'ud fi da'iratil kufri kok masih wilayah kafir. Jadi ya, yang mengkafirkan dia itu ya dia sendiri. Bukan kita, bukan. Kita tidak punya urusan. Saya pun tetangga saya Nasrani, saya tidak perlu buat teriak-teriak kamu kafir, enggak perlu ngomong gitu. Ngapain? Tetangga saya Nasrani, ya dia lapar, saya kasih makan. Kalau dia butuh obat, saya kirim obat. Enggak perlu kamu kafir. Ini pendidikan dari siapa? Kan begitu. Cuman dia dalam keyakinannya seperti itu. Baik, selesai masalah ini. Maksudnya masalah syahadat. Jadi syahadat itu adalah akan diucapkan oleh siapa? Orang kafir asli masuk Islam. Atau orang murtad mau kembali kepada Islam. Dengan catatan kemurtadannya karena apa tadi? Harus yang menjadikan dia murtad harus yakini berbeda. Harus yakin misalnya tadi meyakini Mirza sebagai nabi, yakin bukan nabi. Makanya kalau ada orang agama Nasrani langsung kita tanya, Yesus menurutmu apa? Kalau dia masih mengatakan Tuhan, enggak sah syahadatnya. Apapun bentuknya, biarpun dia mengucapkan 1000 kali syahadat. Dari agama Hindu, Buddha, dan sebagainya. Mohon maaf, ini bicara agama. Hei saudaraku yang agama Nasrani dan ya Hindu, Buddha, ini bukan bicara tentang permusuhan, bukan. Bicara masalah keyakinan. Anda tetap menjadi tenaga kami. Anda satu bangsa dengan kami, satu negeri dengan kami. Ini bukan permusuhan. Tapi beginilah menjelaskan tentang kebenaran. Gak boleh kita mencaci Tuhan mereka, gak boleh. Bukan kerjaan kita mencaci maki. Cuman kita menjelaskan, kalau mau bersahadat, ya, bahasanya kamu masih meyakini, kalau mereka gak mau masuk Islam, ya gak perlu kita tanya begitu, wong dia gak mau masuk Islam kok. Tapi di saat mau masuk Islam, mau masuk rumahku, punya KTP, enggak gitu loh. Ibaratnya begitu, makanya kita tanya, kamu yakin, masih keyakinan Yesus Tuhan? Kalau dia mengatakan tidak, baru boleh bersyahadat. Seperti itu ya. Semoga Allah menjaga iman kita, anak keturunan kita. Dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada tetangga-tetangga kita, saudara kita yang belum kenal Allah dan belum kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini ini satu dulu. Syahadat baru nanti kita bicara salat, zakat, puasa, haji. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, barusan telah sama-sama kita mendengarkan tausiah, nasihat dan ilmu dari guru kita Buya Yahya, yang mudah-mudahan ilmu itu bisa bermanfaat untuk kita khususnya dan untuk keluarga kita yang di luar sana umumnya di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk selanjutnya, walaupun tadi ketika Buya menyampaikan mungkin masih ada ganjalan atau ada pertanyaan, untuk itu kami membuka sesi tanya jawab yang akan kami bagi dalam 2 bagian. Yang bagian pertama sesi tanya jawab dari jamaah, yang kedua sesi tanya jawab dari media sosial yang telah kami himpun. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya, 1 pertanyaan dari jamaah putra dan 1 bapak-bapak dan 1 pertanyaan dari jamaah ibu-ibu. Baik, untuk jamaah dari bapak-bapak, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Buya yang mulia, saya mau bertanya mengenai di luar tema tadi, bagaimana hukum infak yang diambil dari awalnya untuk mau mengadakan haul atau tahlilan mendak, lalu duitnya diinfakkan untuk pesantren atau masjid, bagaimana hukumnya, Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami himbau kepada semua yang ingin mengajak orang lain berderma, berinfak, agar lebih leluasa dalam pengelolaan harta tersebut. Ini kita gambarkan orang amanat semuanya sudah. Kalau orang munafik, orang tidak amanat, lain cerita. Ini buat ini. Kita bicara orang amanat. Seperti yang bertanya, ini adalah kasus amanat. Kalau orang tidak amanat, ngapain tanya? Kan begitu ya. Terserah mau suka-suka. Baik, karena Anda orang amanat. Karena orang amanat begini. Di saat Anda ingin mengambil dari seorang derma, jika ada gambaran penggunaannya adalah tidak hanya untuk itu, akadnya Anda perluas. Anda perluas. Mungkin adalah untuk ya bersedekah untuk kegiatan acara maulid atau Isra Mi'raj, ditambah. Dan untuk apa? Ditambah. Bahkan kalau nanti ada kelebihan untuk kesempurnaan masjid, sah. Jadi dari awal mohon disampaikan kepada mereka. Sehingga kalau memang ada kelebihan, bisa dibawa kemana-mana. Begitu juga, kita tidak izinkan misalnya infak untuk, kalau mau infak al-bahja misalnya untuk anak yatim saja, enggak, kita takut nerimanya. Baginya susah anak yatim. Diperluas untuk anak yatim dan para santri. Yatimnya makan, santrinya juga makan. Diperluas. Makanya ada waktu itu ada beberapa ada memberikan bantuan per bulan berapa puluh karung begitu, tapi untuk anak yatim. Akhirnya kita arahkan ke tempat lain. Kalau akadnya untuk anak yatim kami tidak bisa nerima, bukan apa? Karena apa? Susah. Nanti anak saya makan semuanya. Seperti itu. Jadi hendaknya diumumkan. Ini adalah untuk waspada hati-hati. Seperti misalnya bencana. Makanya waktu itu kebingungan pernah suatu. Ini pengalaman kebingungan. Bencana tempat tertentu. Ternyata sudah selesai kasusnya. Duitnya lebih. Makanya sekarang adalah untuk bencana alam misalnya untuk Palu ditambah dan bencana-bencana alam yang terjadi dimanapun, gitu saja. Artinya di saat nanti lebih bisa diarahkan ke tempat yang lain agar kita tidak punya beban. Gini loh, sebab kalau wakaf itu atau hibah itu ditentukan harus kita salurkan sesuai dengan tujuannya. Seperti wakaf, Quran diwakaf untuk masjid dibaca di dalam masjid, haram loh ya, padahal Quran sama-sama dibaca. Saya wakaf Quran untuk masjid Al-Musabaqah. Wakaf untuk masjid. Anda bawa pulang ke rumah, dibaca di rumah, haram. Karpet masjid buat pengantin, haram. Kalau karpet pengantin buat pengantin masjid, boleh. Jadi, itu harus waspada seperti itu agar hati-hati. Baik. Kemudian kalau sudah terjadi, bagaimana? Ya, kalau urusan haul itu kan niatnya adalah agar untuk sedekah ya, untuk ngumpulkan harta sedekah untuk orang yang meninggal dunia, ya sudahlah, karena sisa ya sudah kita bangun untuk masjid, pahalanya agar nyampe ke sana. Akhirnya dibegitukan. Kan yang mengambil kan boleh orang ya, makan orang, bisa jadi masjid dan sebagainya. Kan niatnya juga disedekahkan. Diarahkan seperti itu. Cuman nasihat yang pertama tadi lebih penting agar kita leluasa di dalam mengelolanya. Jangan terfokus kepada ini. Saya sedekah kepada Pak Ahmad. Pak Ahmadnya enggak ada, bingung ada ngasih ke siapa ini. Nah, gitu kan? Insyaallah. Baik, itu saja insyaallah. Dan ingat masalah amanat itu penting banget. Khususnya pengurus masjid dan sebagainya. Kadang-kadang seenaknya mentang-mentang pengurus diminjemkan orang. Saking baiknya pengurus masjid, pengurus pondok, pinjemkan sana sini. Giliran dibutuhkan enggak ada duitnya. Kalau meminjamkan duitmu jangan duit masjid. Nah, itu. Kalau bagi-bagi duitmu jangan duit masjid. Seperti itu insyaallah. Allah alam bisawab. Baik, selanjutnya pertanyaan dari ibu-ibu. Mangga, udah ada satu penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, maaf mungkin keluar dari konteks. Saya izin ingin menanyakan bagaimana caranya bertadarus seorang hafizoh yang sedang dalam keadaan haid, Bu ya. Bolehkah dalam suara keras atau dalam tanda kutip tidak di dalam hati, Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita dalam keadaan haid, dia punya hafalan Quran. Bagaimana untuk bisa menjaga hafalannya, mengulang-ulang hafalannya? Jawabnya adalah, di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, haram seorang wanita haid membaca Al-Quran. Dan diperkenankan hanya untuk ayat-ayat zikir, untuk menjaga diri seperti baca qul huwallahu, qul falaq, qul a'udzu binas, ayat kursi untuk menjaga waktu mau tidur. Itu sah, enggak apa-apa. Atau di dalam Al-Quran yang biasanya gunakan zikir, zikir la haula wala quwata illa billah. Selain itu enggak boleh. Baru boleh kalau dengan ucapan sampai enggak keluar suara. Tapi setengah stres nanti. Mengapa tak akan suara baik. Itu yang ada di dalam mazhab kita Imam Syafi'i yang ada di Indonesia Raya. Dan itu adalah pendapat hak dan benar. Akan tetapi kami akan hadirkan pendapat ulama juga untuk bisa dipakai dalam mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jangan salahkan saya, salahkan Imam Malik nanti. Ini saya hadirkan. Dan itu kami hadirkan pesantren fatwa ini. Dan saya belajar. Saya mengambil talaqqi mazhab Malik masalah ini. Bahwasanya seorang wanita haid boleh membaca Al-Quran, tapi tidak boleh megang tetap. Kalau memegang itu ijma' ulama. Tidak boleh memegang, menyentuh. Seorang wanita haid boleh mengulang hafalannya. Seorang wanita haid boleh membaca Al-Quran untuk menjaga hafalannya. Dengan keluar suara. Untuk belajar dan mengajar. Untuk belajar dan mengajar. Itu boleh. Bahkan sampai di antara mereka mengatakan, boleh baca Al-Quran, pokoknya enggak boleh satu tok. Satu dudukan langsung khatam, enggak boleh. Dalam keadaan haid. Kalau dipotong-potong, boleh. Tapi makanya kita tidak yang full sampai ini, cuman gini. Untuk menjaga hafalan, untuk belajar dan mengajar. Ini kita ngambil tengah-tengah. Tidak usah ragu dalam hal ini. Kalau masalah begini, tidak apa-apa ngambil fatwa begini. Ini bukan ngambil duitnya orang. Urusan zakat saya keras. Karena zakat ngambil duitnya orang fakir. Urusan ini, kalau urusan harta, harus keras kita. Tapi ini urusan pendapat. Sebab apa? Makan nanya anak perempuan sekarang kan macam-macam. Micin segala apa? Oh, pengawet segala macam, pewarna itu. Sehingga haidnya 14 hari, Qur'annya hilang itu nanti. Ya? Haidnya 14 hari, enggak boleh macam-macam, stres, ngulang lagi dari awal lagi. Boleh. Dan boleh ngambil mazhab Imam Malik dalam hal ini. Tapi jangan diadu ya, dengan mazhab Syafi'i sudah tak sebut ke mazhab Syafi'i, hak benar dan saya Syafi'i. Tapi untuk solusi-solusi, untuk permasalahan kita hadirkan. Baik. Ini saja jelas. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian selanjutnya kami sudah menerima banyak sekali pertanyaan dari media sosial. Namun karena waktu kami hanya mengambil dua pertanyaan saja. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Buya. Saya Ahmad dari Tangerang mau menanyakan bagaimana hukumnya memposting foto anak perempuan di Facebook umurnya 9 tahun memakai cadar dan belum balig. Bagaimana hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini loh ya. Saya lebih senang ngomong yang gede aja, enggak usah ngomong anak kecil. Lebih penting anak kecil. Bagaimana orang gede memposting foto? Tidak usah pakai cadar deh. Terlihat wajahnya. Ada dua tingkat. Ada tingkat pertama, tingkat fatwa. Yang kedua, tingkat irsyadat. Untuk naik pangkat. Kalau tingkat fatwa, bunyinya begini. Untuk kelas kebanyakan, awam, tinggal Anda pilih kelas biasa atau kelas premium. Premium ya, yang bagus. Nah ini, Anda wanita kelas biasa atau wanita mewah. Ini. Baik. Kalau Anda kelas biasa, tidak masuk wilayah haram. Asalkan menutup aurat, rapi dan sebagainya. Kemudian foto dilihat orang lain, seperti halnya wajahmu dilihat untuk sebuah hajat, sah. Untuk ketahui KTP pakai foto, SIM foto dan sebagainya. Baik. Kemudian kalau ditempelkan jadi DP dan sebagainya, di DP dan sebagainya, baik. Kalau marhalah fatwa, kalau tingkat fatwa, wanita itu menampakkan wajahnya, sah. Yang gak boleh Anda melihat wajahnya, itu loh yang jadi masalah. Itu loh. Itu marhalah fatwa. Maka yang jadi masalah adalah orang lain jadi melihat wajah Anda. Dikomentari, oh hidungmu, eh bibirmu, dan sebagainya. Jadi kalau masalah fatwa, wanita boleh menampakkan wajahnya menurut sebagian ulama. Foto, pembahasan foto ada di 5 pembahasan yang ini, cari lagi di YouTube sudah, tidak usah saya ulang di sini habis nanti. Termasuk bahasa fotografi adalah kebanyakan ulama mengatakan hal yang sah saja. Tapi seorang wanita jika fotonya diekspos ke sana kemari, maka ini adalah yang ternodai adalah urusan hatinya. Perempuan kok senang pamer? Perempuan itu pada dasarnya adalah senang sembunyi. Semakin dia sembunyi, semakin mulia dia. Semakin dia merasa tidak ingin dilihat kaum laki-laki, semakin mulia dia. Karena memang wataknya perempuan itu kan pengen pamer kecantikan, itu sudah wajar. Makanya paling hebat bisa memerangi. Biarpun yang paling hitam pun pengen, yang paling tidak karu-karuan, yang paling coklat, yang paling putihnya, yang pokoknya tetap pengen. Itu wajar ya. Makanya kalau Anda para suami, istrimu dandan di kamar, ya biarin saja. Dia senang begitu memang. Di kamar ya. Wanita seperti itu. Jadi sah-sah saja. Memang wanita dasarnya cantik, harus tampak cantik. Bukan suatu yang dilarang. Bukankah wanita boleh berdandan untuk suaminya, untuk mahramnya, untuk sahabatnya. Pokoknya jangan untuk laki-laki lain. Itu sah-sah saja. Nah, di dalam wilayah fatwa, tidak bisa langsung haram, neraka dan sebagainya. Langsung komentar foto, haram, haram, haram foto. Fotonya perempuan. Oh, dia menutup aurat. Cuma lihat, akibatnya nanti bisa menjadi haram. Kalau menjadikan orang memperhatikan terus. Dan Anda tidak tahu sampai di mana foto Anda. Kecuali Anda memang orangnya jelek, gak ada mau lihat. Itu pun juga janganlah. Itu pun juga jangan dipamerkan. Tapi secara fatwa adalah foto adalah sah jika Anda kelihatan wajah Anda dan foto Anda, sah, bukan suatu yang haram dalam hal ini. Cuman marhalah tingkat kemuliaan beda. Maka kami katakan Anda ingat tingkat biasa atau tingkat istimewa. Kalau tingkat istimewa Anda tidak mau nempelin foto di situ. Saya itu privasi suami saya kok dipamerin, kok murah banget diri saya. Mungkin Anda ngomong begitu pada akhirnya. Pilih yang pertama, yang kedua. Milih yang baik aja berat ini, bagaimana nih? Yang pertama, yang kedua. Marhalah irsyadat, pangkat tinggi. Sehingga menjadi orang sudah tidak pengen pamer. Kasih gambar kumis kucing gitu. DP-mu sudahlah. Tetap bisa dikenali dirimu sudahlah. Percayalah. Sengaja kami hadirkan fatwa dan irsyadat ini, kami tidak ingin juga keluar dari majelis mengatakan haram, neraka, neraka, neraka. Ada orang itu macam-macam bertahap kalau mau naik pangkat bertahap. Nempelin di DP dulu ya. Ya, kalau tiba-tiba Anda punya fotonya ya jangan dilihat. Dan kadang-kadang memang mengganggu. Ada beberapa nomor pangkal, kalau sudah ada nomor, ada punya HP, kok ada gambar perempuannya, ini sudah ditutup ajalah. Karena mau tidak mau, namanya normal, laki-laki normal, perhatikan. Pertama biasa saja, ketua, ya hidungnya miring sana nih. Jadi perhatian pada akhirnya. Baik, semoga anak-anakku semuanya ngambil makom irsyadat. Engkau adalah hanya untuk suamimu. Privasi. Jangan senang pamer foto. masuk wilayah orang awam, orang kebiasaan, bisa saja. Dan itu pokoknya kita tidak mau mengatakan langsung haram, haram, jedar-jedar itu. Enggak begitu adab. Foto-foto. Cuman kan masalah hati seorang perempuan yang merasa dirinya semakin malu dilihat orang semakin tinggi. Rasa malu. Budaya malu. Coba kalau sudah hilang rasa malunya. Kalau sudah hilang budaya rasa malunya, yang betul kita dengar katanya, ada pula. Enggak pakai baju. Sampai na'udzubillah melakukan suatu di foto, di ini sebagainya. Rendah kan? Nah, tingkat kerendahan juga tingkat itu. Semakin dibuka ya semakin. Masih menutup aurat, pas standar selamat. Buka auratnya turun deh. Semakin dibuka ya rendah lagi. Enggak pakai baju ya rendah lagi. Begitu tingkatnya. Semakin Anda menjaga-menjaga, semakin tinggi. Seperti itu. Pilih. Semoga semua mengambil maqam irsyad. Maqam pangkat. Maqam kemuliaan tadi ya. Ini dia. Kemudian, bagi siapapun yang sudah pandai menyembunyikan fotonya, tidak pamer, pernah dipamerkan dan sebagainya, tolonglah jangan merendahkan yang masih ikut grup kemuliaan, ya alhamdulillah dia masih ikut ya. Jangan dicaci, jangan diolok. Bukankah kaidah kita tidak, kerjaan kita bukan mencaci maki dan mengolok? Selagi tidak wilayah haram yang mutlak, haram yang disepakati, kenapa kok kita harus marah-marah? Nasihati sih boleh, tapi jangan marah-marah. Kecuali tiba-tiba enggak pakai baju dijadikan DP, enggak bolehlah. Itu ya. Tapi sisi lain, ini yang pertama. Bagi yang belum masih suka pamer foto, mintalah kepada Allah. Ya Allah, jadikan saya enggak senang pamer foto ya Allah. Setiap malam ngomong begitu, ya Allah, jadikan saya paling enggak senang pamer foto ya Allah. Kayak gitu setiap malam nang doa gitu, masa enggak dikabul loh. Doanya orang solehah kayak gitu kok ya. Kalau ternyata masih fotonya ada, berarti doamu enggak dikabul, enggak solehah, jangan-jangan. Susah ini. Maksudnya yuk kita biasa menutup. Adik-adikku, anak-anakku, solehah. Cantikanmu untuk suami. Sederhana selesai insyaAllah. Semoga Allah menjauhkan kita dari kehinaan. Mulia. Yang menutup aib, yang menutup auratnya di dunia akan ditutup auratnya oleh Allah di akhirat. Tidak akan dihinakan nanti di akhirat. Kemudian ada lagi mungkin, Buya saya tobat, hijrah, saya sudah tobat. Lanjut foto saya kan perempuan terkenal dulu. Yang lalu biar berlalu, itu urusan dulu, Allah Maha Pengampun. Saya susah hapus. Memang dunia internet susah dihapus saat ini. Yang penting kamu tidak senang, selesai. Allah Maha Tahu apa yang ada di hatimu. Aduh, saya enggak pakai baju banyak, tersebar. Ada. Yang ada kepada saya memang betul-betul ada seorang perempuan, memang luar biasa dia. Dulu betul-betul liar betul. Katanya sih begitu dia cerita. Kemudian dia tobat dan sebagainya. Gimana foto masa lalu saya, Bu ya? Allah Maha Pengampun. Selesai. Selesai, Allah Maha Pengampun. Kamu tobat kok. Selesai. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya yang menjadi pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya. Saya punya rencana mau menikahi seorang perempuan dan saya sudah mendatangi orang tuanya untuk minta restu. Akan tetapi ayahnya tidak merestui karena ayah saya non-muslim. Bagaimana solusinya, Buya? Apakah kami boleh melanjutkan pernikahan tanpa restu ayahnya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku yang soleh, jika engkau ingin menikah dengan seorang wanita, pilihlah wanita yang betul-betul dia patuh dengan bapak ibunya. Jangan bangga jika seorang wanita mau meninggalkan orang tuanya demi cinta kepadamu. Hati-hati, bapak ibunya yang rawat dari kecil saja ditinggal, apalagi dirimu yang belum punya jasa, bakal dibuang juga suatu ketika nanti. Fahami makna ini. Maka, selagi orang tuanya belum menyetujui, jangan dipaksakan. Jadilah laki-laki. Wanita tidak hanya dia saja. Wah, berat Bu ya. Itu salahnya kamu senang dulu. Makanya jangan biasain senang dulu. biar hatimu aman. Ibaratnya begini kalau bahasa Jawa, ngelamar ditolak ora popo, podo utui, gitu loh. Ngomong ditolak aja pusing setengah mati ya. Yakin kalau ditolak pertama berarti akan diberi lebih baik lagi oleh Allah. Gitu. Ditolak lagi, lebih baik lagi. Ditolak lagi, lebih baik lagi. Gitu. Enggak usah pusing. Jangan ajari wanita tersebut kurang ajar sama bapak ibunya lalu lari. Jangan bangga seperti itu. Demi cinta, wah, dua sejoli menikah tanpa persetujuan orang tua. Orang tua dilawan. Wah, dalam film ini. Akhirnya pergi ke kota, masya Allah hidup dengan ini, wah bahagia. Itu kan filmnya di cut, kalau dilanjutkan nyungsep tuh manusia. Orang tua kok dilawan, hati-hati nak. Tapi kalau hati kita hati yang aman, sebelum jatuh cinta, sebelum kena panah asmara, rasanya aja gak enak kok pada seneng begitu ya. Cinta itu dipersiapkan yang benar. Makanya bangun cinta setelah pernikahan. Jangan bangun pernikahan di atas cinta. Capek dirimu nanti. Baik. Cari yang lainnya. Sampaikan kepada yang bersangkutan. Cari yang lain dan tetap jalinan baik dengan siapapun ya. Insya Allah lebih baik. Jangan diajari dia durhaka sama orang tuanya. Wallahu a'lam bissawab. Cukup? Baik. Okay. Bismillah. Jangan lupa majlis Maulid Akbar di pesantren Al-Bahjah tanggal 3 Rabiul Awal atau 11 November. Mohon bisa datang nyewa bis kayak. Jalan kaki juga boleh. Anda itu banyak utang loh dengan saya. Berapa kali saya datang ke sini, ayo. Ayo mau hitung-hitungan sekarang. Ayo berapa kali saya datang ke sini? Sekali aja setahun sekali enggak mau, Anda minta sebulan sekali saya ke sini. Keterlaluan itu ya. Enggak silaturahmi di sana ya. 3 Rabiul Awal atau 11 November ajak sanak kerabat saudara ke sana biar tahu Al-Bahjah dari dekat di sana. Pagi kalau dari Subang itu berangkat jam 3 masih ngejar di sana. Jam 3 sampai jam 5 ya. Berangkat jam 5 dapatan cucu. Anda dapat di jalan raya nanti insyaallah. Anda kalau berangkat jam 5 dapatnya di pinggir jalan raya enggak apa-apa nanti. Yang penting berkah nanti. Insyaallah ya. Semoga bisa terus sambung silaturahmi. Mohon maaf enggak saya enggak nuntut guyonan tadi itu. Cuman ya memang betul keterlaluan Anda kalau udah. Saya enggak nuntut kok enggak. Maksudnya ya ada silaturahmi sebulan sekali. Ini saja cukup. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah jaga hati kami ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Masyarakat kami ya Allah. Bangsa kami ini ya Allah. Jauhkan dari fitnah-fitnah. Kalaupun ada perbedaan, ya Allah jauhkan mereka dari permusuhan dan perselisihan. Ya Allah, kami capek dengan percekcokan. Kami capek dengan caci maki dan olokan. Ya Allah, kami ingin cinta, ya Allah. Kami ingin keindahan, ya Allah. Dan cinta dan keindahan hanya darimu, ya Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berikan kasih sayangmu kepada kami. Berikan kepada kami kedamaian, ya Allah. Di dalam diri kami damai. Di dalam rumah tangga kami damai. Di dalam masyarakat kami damai, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Dan jadikan kami juru damai, ya Allah. Dan jauhkan kami dari menjadi ahli fitnah, ya Allah. Hanya kepadamu kami mengadu, ya Allah. Karena kami yakin hanya engkau yang bisa menjadikan kami juru damai, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka, ya Allah. Anak-anak kami jaga mereka, jadikan mereka anak-anak ahli surga, ya Allah. Jadikan mereka anak-anak ahli surga, ya Allah. Ya Allah. Jadikan mereka anak-anak ahli surga. Mudahkan kami untuk membimbing mereka, ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara orang tua yang ada di sini mempunyai anak yang jauh darimu, ya Allah. Yang jauh darimu, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Kembalikan ke jalan yang kau ridhoi. berkat kehadiran orang tua mereka di tempat mulia ini. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan yang belum nikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon bantu, mohon kami ya Allah, berikan pertolongan kepada kami untuk bisa berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba. Jauhkan kami dari meninggalkan solat. Jauhkan kami dari judi ya Allah. Jauhkan kami dari minuman keras. Jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk dan kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari mukaddimah-mukaddimah zina ya Allah. Jaga syahwat kami ya Allah. Jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir atau yang mendengar dan menyaksikan acara ini, ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni dia ya Allah. Karena dia telah mendengar kemuliaan saat ini. Ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Bencikan kepada zina dan tutup aib mereka di Allah. Aibnya di dunia tutup sehingga tidak terhinakan. Dan tutup aibnya di akhirat sehingga tidak kehukum lagi di akhirat. Buka pintu halal untuknya ya Allah. Bencikan kepada zina dan kami mohon cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Sehingga kami tidak menoleh dan melirik kepada yang haram. Dan kami mohon seperti engkau pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Ya Allah, jadikan wajah-wajah yang kami pandang ini adalah kelak wajah yang kami lihat di surga ya Allah. Jadikan wajah-wajah yang kami lihat saat ini adalah wajah yang akan bertemu kami kelak di padang mahsyar di bawah bendera kekasihmu Nabi Muhammad. Wajah-wajah yang kami lihat di telaga kekasihmu Nabi Muhammad. Wajah-wajah yang akan meluncur di padang mahsyar seperti kilat karena wajah yang saling mencintai karenamu ya Allah. Kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami pemimpin-pemimpin ahli surga ya Allah. Jauhkan kami dari pemimpin ahli neraka ya Allah. Berikan kepada kami dan mereka semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.